memang harus ku akui karisma di dirimu. Banyak yang mendambakan cintamu, dan aku cemburu. Sanggupkah aku hadapi kenyataan dirimu? Mungkinkah cintamu hanya untukku? Namun ku cemburu.